Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة kaum muslimin والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal masih bisa melanjutkan yang mengambil fawaid pada kitab Zadul Qari dan insyaallah taala kita akan masuk kepada bab yang selanjutnya yakni bab yang ke-13 yakni hukum mad dan qasar hukum mad dan al-qasar. Mad secara bahasa adalah aziyadah, tambahan. Dan yang dimaukan terkait mad ini dalam istilah tajwid adalah memanjangkan suara dengan salah satu dari huruf-huruf mad ataupun huruf lin. Ya, memanjangkan suara dengan salah satu dari huruf-huruf mad ataupun huruf lin. Dan huruf mad ini ada 3. Yang pertama adalah alif al-maftuh qablaha. Yang pertama alif yang didahului oleh fathah. Ya. Seperti qala. Ya, di sini alif sebelumnya ada qaf yang dia itu berharokat fathah. Yang kedua adalah ya sukun yang didahului oleh kasrah. Ya, ya sukun yang didahului oleh kasrah. Ya, seperti yasirun, nawirun. Ya, nam. Yang ketiga adalah waw sukun yang didahului oleh dhammah. Ya. Nam qala yaqulu. Ya, sebelum waw sukun ada waw atau ada qaf yang berharokat dhammah. Yaqulu. Ya. Nam. Ini huruf-huruf mad yakni alif, ya dan waw yang didahului oleh huruf yang berharokat dengan harokat yang sesuai dengan huruf-huruf tadi. Alif sesuai dengan harokat fathah. Ya sesuai dengan harokat kasrah. Dan waw ini sesuai dengan harokat longmah. Naam. Kemudian bacaan lin ya, ada dua. Yang pertama waw sukun yang didahului oleh fathah. Seperti khaufun ya. Sebelum waw sukun ada kha yang berharakat fathah. Inilah yang dinamakan dengan bacaan lin. Kemudian ya sukun yang didahului oleh fathah. Seperti quraishun. Nah, sebelum ya sukun ada ra yang berharakat fathah. Naam. Maka pada dua contoh ini khaufun quraish ya. Ini waw dinamakan dengan waw maddiyah atau waw lin. Ya, bukan waw maddiyah. Waw lin. Dan pada lafadz Quraisy juga dinamakan dengan ya lin. Ya. Naam. Lawan dari mad adalah al-qasr. Ya, al-qasr. Naam. Dan qasr ini dalam ilmu tajwid dan qiraah memiliki dua makna. Ya, memiliki dua makna dari lafadz al-qasr. Yang pertama, makna yang pertama dari lafadz al-qasr adalah ya tidak memanjangkan huruf ataupun harokat sama sekali. Yakni tidak ada ya matnya sama sekali, tidak dipanjangkan sama sekali. Naam. Seperti kalimat ya yang jumhur membaca ha kinayah yang didahului oleh sukun dengan qasr. Ya, yakni membacanya dengan pendek tanpa dipanjangkan. Ya, contoh pada contoh di sini fatawallau anhu mudbirin. Ya, anhu ini dibaca dengan satu harokat saja. Ya, tidak dipanjangkan dua ataupun lebih. Kenapa? Karena sebelum ha kinayah ada nun yang kondisinya sukun ya sehingga hak kinayah tidak dipanjangkan ya kaidah hak kinayah itu dipanjangkan dua harokat ataupun lebih itu kalau dia diampit oleh dua huruf yang berharokat ya sebelumnya berharokat setelahnya pula berharokat ini kaidah asli pada kaidah asal dari ya hak kinayah kapan dia bisa dipanjangkan dua harokat ataupun lebih. Nah, adapun tatkala salah satunya itu ya dalam keadaan sukun maka hak kinayah tidak dipanjangkan. Ya seperti pada contoh ini, fatawallau anhu mudbirin. Ya, dibaca hanya satu harokat saja. Nah, ini makna yang pertama. Ya, makna yang pertama. Al-Qasr tidak memiliki ya mat atau tidak dipanjangkan sama sekali. Makna yang kedua adalah makna Qasr adalah membaca mat namun tidak lebih dari dua harokat. Ya. Namun tidak lebih dari dua harokat. Ya. Nah ini makna yang kedua. Sehingga tatkala kita disebutkan pada kita Al-Qasr ya maka bayangannya hanya dua makna ini. Ya, imat tidak ada mat sama sekali atau ada matnya namun tidak lebih dari dua harakat. Seperti kalimat yang mana Imam Ibnu Katsir Al-Makki membaca mat jaiz dengan qasr. Ya. Yani tidak lebih dari dua harakat. Ya. Naam, contoh seperti inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, Imam Ibnu Katsir membaca mad jaiz di sini hanya dua harakat. Ya. Contohnya seperti inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, hanya dua harakat. Naam, demikian pula qalun ya. Yang beliau mengambil riwayat dari Nafi' dalam salah satu wajahnya Ya, beliau membaca mad jaiz dengan dua harokat saja. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Naam, ini wallahu a'lam bissawab. Naam. Pembagian mad. Sekarang kita masuk kepada pembagian mad. Mad terbagi menjadi dua. Yang pertama mad asri ataupun disebut juga dengan mad tabi'i. Yang kedua adalah mad far'i. Mad asli adalah mad yang bila tidak dibaca mad tadi mengakibatkan hilangnya zat dari huruf mad tersebut. Nah, disebut asli karena mad ini adalah asal dari seluruh mad far'i. Ya, asal dari seluruh mad far'i. Adapun alasan penamaan sebagai mad tabi'i, ya karena mad ini akan terbaca secara alami sesuai dengan tabiat lisan. Ya, tidak kurang dari dua harokat, demikian pula tidak lebih dari dua harokat. Nah, ukuran panjang dua harokat adalah setara dengan pengucapan dua huruf. Ya, jadi kalau kita mau mempraktekkan atau menyamakan ya ukuran dua harokat ini sesuai atau setara dengan pengucapan dua huruf. Contoh seperti panjangnya qala, ya. Qa, ya, dua harokat. Maka ini setara dengan kita membaca qaf ya dengan dua huruf dari huruf qaf tadi. Ya, setara dengan qaqa, ya. Qaqa. Nah, ini cara ya menyetarakan atau mencontohkan ukuran dari mad tabi'i. Naam. Ba, ya, dua harokat ini setara dengan pengucapan baba. Naam. Ini wallahu a'lam bissawab. Demikian pula ya bacaan mad yang lebih dari dua seperti empat. Nah, ini setara dengan bacaan empat huruf ya. Naam, wallahu a'lam bissawab. Dan mad asli ini ya ada pembagiannya. Yang pertama, mad asli yang dibaca dalam keadaan wasal ataupun waqaf. Yang kedua, yang terbaca saat waqaf saja. Kemudian yang ketiga, yang dibaca tatkala wasal. Dan yang terakhir adalah mad asli pada huruf-huruf sebagai pembuka surah. Ya, huruf muqatta'ah. Naam. Maka di sini, ya, di bawah ada contoh-contohnya. Naam. Coba kita baca bersama dari empat contoh ini. Qala bala. Naam. Pada contoh ini, yang pertama, tatkala kita waqaf ataupun wasal, maka mad asli tetap terbaca. Ya. Baik, yang kedua. Ya. Kita baca. Wa qala alhamdulillah. Nah, ketika kita mewasalkan wa qala ya dengan alhamdu, maka mad tidak terbaca ya, karena di situ ada pertemuan dua sukun ya, langsung masuk kepada alif lam ya. Wa qalal hamdu. Adapun tatkala kita waqaf padanya wa qala ya, maka mad asli atau mad tabii ini terbaca. Baik, yang ketiga, wa a'adda lahu. Nah, ini ya contoh yang ketiga ini ya, mad asli atau mad tabii pada lafadz lahu ini terbaca tatkala kita wasal. Adapun tatkala waqaf ya, maka tidak dibaca. Wa'addalah ya, dibacanya demikian. Kemudian yang keempat adalah mad asli sebagai huruf muqatta'ah ya, pembuka dari surat. Nah, coba kita baca. Toha. Ya, dibaca dengan dua harokat, ya, sebagai mat asli. Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Jenis mat yang pertama yakni mat asli ataupun mat tabi'i. Nah, mudah insyaallah. Kemudian jenis yang kedua adalah mat far'i. Nah, mat far'i adalah bacaan panjang karena adanya hamzah ataupun sukun. Ya. Sebab dipanjangkannya adalah dari sisi lafaz. Ya. Yakni karena adanya hamzah ataupun sukun. Walaupun di sana pula ada yang mengatakan bahwasanya adanya atau dipanjangkan bacaan lebih dari dua harokat, ya, ada pula dari sisi sebab yang lain, yakni sebab dari sisi sebab apa namanya maknawi. Ya. Contoh adalah pada lafaz la ilaha illallah. Ya. La ilaha, ya, di sini dipanjangkan. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya la ilaha dipanjangkan lebih dari dua harokat. Ya. Tujuannya adalah lita'zim, ya, untuk mengagungkan, ya, kalimat la ilaha illallah. Nah, adapun yang akan kita bahas adalah sebab terjadinya mat, ya, dipanjangkan lebih dari dua harokat dari sisi lafaz, ya. Yaitu apa? Adanya hamzah ataupun sukun. Baik. Yang pertama, mad far'i dengan sebab hamzah. Mad far'i dengan sebab hamzah ini ada tiga. Yang pertama adalah mad badal. Yang kedua mad wajib, muttasil. Kemudian yang terakhir adalah mad jaiz, munfasil. Mad badal, ya, yaitu adalah mad yang terbentuk karena pengubahan hamzah sukun. Aslinya adalah hamzah sukun. Kemudian dirubah menjadi huruf mad. Ya, dirubah menjadi huruf mad. Ketika sebelumnya terdapat hamzah yang berharokat. Ya. Contoh pada contoh-contoh di bawah ini. Ya, mad yang terletak setelah huruf hamzah aslinya adalah hamzah sukun, ya, yang mana kemudian, ya, hamzah sukun tadi diganti dengan huruf mad. Ya. Contoh pada lafaz Adam, ya, Adam. Ya. Huruf mad alif di situ Adam aslinya adalah hamzah sukun, yang mana kata aslinya adalah Adam. Atakum juga sama, aslinya adalah atakum dan seterusnya, ya. Imanukum aslinya adalah imanukum. Uzina aslinya adalah uzina. Ya, kemudian hamzah-hamzah tadi, ya, dirubah dan diganti kepada huruf-huruf mad. Naam. Baik, coba kita baca contoh-contoh yang ada. Fa kaifa asa. Wa 'allama Adam. Wa 'allama Adam. Wa atakum. Wa atakum. Amanukum. Imanukum. Imanukum. Ilafihim. Ilafihim. Uzina. Uzina. Utu. Utu. Nam. Mat badal ini dalam riwayat Hafiz dibaca seperti mat tabi'i, yakni dua harokat. Ya, dibaca seperti mat tabi'i. yaitu adalah dua harokat. Nah, adapun dalam riwayat yang lain, ya ada yang memanjangkannya, ya seperti Warash An-Nafi' yang membaca Mattabi'i, ya bisa dua, bisa empat, bisa enam. Ya. Wa'allama Adam, ya bisa dibaca demikian. Namun riwayat yang kita gunakan, yang kita praktekkan adalah riwayat Hafiz, yang mana beliau membaca Mattabi'i hanya dua harokat. Demikian pula mat syabih bil badal, mat yang menyerupai mat badal. Kenapa dikatakan menyerupai? Karena ya, yakni semua mat yang terletak setelah hamzah berharokat. Ya, semua mat yang terletak setelah hamzah berharokat. Namun huruf mat tersebut bukan berasal dari perubahan hamzah sukun, melainkan memang ya huruf mat yang asli pada bangunan aslinya. Ya. Nah, kalau mat badal ini ada perubahan dari aslinya seperti Adam, aslinya adalah Adam. Adapun mat syabih bil badal, ya ini tidak ada perubahan, memang bentuk aslinya demikian. Ya, makanya dinamakan dengan mat syabih bil badal. Nah, contohnya, ya, coba kita baca contohnya. Faqala ambiuni. Nabbiuni bi'ilmin. Wa ma tasha'una. Di sini ya contoh pada lafaz tasyauna waw di situ adalah waw asli, yakni waw jamaah, ya bukan perubahan dari hamzah sukun. Nah, di satunya lagi la yausun kafurun. Nah, ini jenis mat cabang mat far'i yang pertama, yakni mat badal. Kemudian yang kedua adalah mat wajib. Ya, mat wajib. Yakni mat yang bertemu dengan hamzah pada kata yang sama. Ya. Nah, pertemuan hamzah dengan mat pada satu kata. Inilah mat wajib. Disebut wajib karena seluruh qurra ya mereka membacanya lebih dari dua harokat. Penamaan ini seakan bermakna bahwa bacaan mat ini wajib dipanjangkan lebih dari dua harokat. Ya. Namun yang dimaksud wajib di sini bukan yang dimaksud menurut istilah syara', ya. Syariat. Namun makna wajib ini adalah sepakatnya para qurra ya dalam memanjangkan mat wajib lebih dari dua harokat. Nah, adapun yang masyhur dari riwayat Hafiz min tariq Asy-Syatibiyah adalah membaca mat wajib empat atau lima harokah. Jadi sebagai contoh di sini ya kita baca sya'air. Ya, dibaca dengan empat harokat. Atau bisa juga dengan lima harokat. Ya, coba kita yang setelahnya, contoh setelahnya menggunakan lima harokat. Toro'iqo. Kita ulang. Toro'iqo. Atau bisa dengan empat juga ya. Toro'iqo. Qailuha. Wa halail. Nah, ini mat wajib. Jenis yang kedua dari mat far'i. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ya, dari jenis-jenis mat far'i yang disebabkan dengan hamzah. Ya, mat far'i ini ada dua sebab, ya, dari sisi lafaz. Sebab yang pertama sebab karena hamzah, sebab yang kedua disebabkan karena bertemu dengan sukun. Ya. Nah, adapun yang disebabkan hamzah ini ada tiga, mat badal, wajib, dan mat jaiz. Nah, yang terakhir dari sebab hamzah adalah mat jaiz. Mat jaiz adalah mat yang bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda. Ya, pertemuan dua kata yang berbeda. Dikatakan mat jaiz, ya, yang mana jaiz itu dalam bahasa Arab artinya adalah boleh. Karena sebagian ahlul qiraat mencukupkan dengan membaca mat jaiz dengan dua harokat saja. Ya, membaca dengan dua harokat saja. Nah, seperti qalun an nafi' dari sebagian wajah beliau, ya, membaca mat jaiz dua harokat. Dan sebagian lain memanjangkannya lebih dari dua harokat. Seperti Hafiz min Tariq Syatibiyah membaca mat jaiz 4 ataupun 5 harokat. Warash An-Nafi' membaca mat jaiz adalah 6 harokat. Nah, penamaan ini, ya, seakan bermakna bahwa mat ini boleh-boleh saja dibaca tetap 2 harokat ataupun lebih, ya. Namun bukan itu yang dimaksud, ya, bukan itu yang dimaksud. Ketika kita membaca Quran, Al-Quranul Karim dengan riwayat Hafiz an tariq atau min tariq Syatibiyah, ya, maka, ya, tidak boleh kita membaca mad jaiz dengan, ya, dua harokat, ya, karena bukan madhab beliau dalam permasalahan ini. Ya. Nah, bukan yang dimaksud dengan jaiz ini boleh memilih, boleh dua, boleh empat, boleh lima, boleh enam. Nah, namun tentu pemilihan ukuran panjang mat jaiz menyesuaikan dengan riwayat ataupun madhab qiraah yang dianut oleh seseorang, ya, seorang qari tadi. Ya, seperti contoh dia sedang membaca Al-Quran dengan riwayat Hafiz min Tariq Syatibiyah, ya, maka dia membaca mat jaiz pilihannya hanya dua, empat ataupun lima. Nah, ketika dia membaca riwayat Qalun An-Nafi', ya, boleh dia membaca dua. Ya, kenapa? Karena Nafi' dalam satu wajah, ya, membaca mat jaiz dengan dua harokat. Dan boleh pula tatkala membaca Qalun dengan empat harokat. Karena beliau juga memiliki wajah yang lain membaca mat jaiz empat harokat. Adapun yang masyhur dari riwayat Hafiz min Tariq Syatibiyah adalah dengan memanjangkan 4 ataupun 5 harokat sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Nah, baik, sehingga tatkala kita membaca, ya, menyetorkan hafalan kita, ya, untuk mengambil sanad Al-Qur'an Al-Karim, ya, mengambil riwayat Hafiz min Tariq Syatibiyah, kemudian kita membaca mat jaiz dengan 2 harokat, maka ini disalahkan, ya, ini disalahkan. Nah, coba kita baca mat jaiz sesuai dengan apa yang kita anut dari riwayat Hafiz min Tariq Syatibiyah. Hey. La takhaf inna ursilna ila qaumi Lutin. يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. Naam. Ya, coba kita perhatikan di sini ya, bahwa tulisan ya nida, demikian pula hatan di, ya, ya nida seperti contoh ya ayyuha, yang mana ya di situ tersambung dengan kata berikutnya ayyuha. Akan tetapi walaupun tersambung ya, secara hukum keduanya ini terpisah. Ya, ya ayyuha ini secara hukum terpisah, beda kata. Nah, sehingga tatkala kita mengambil riwayat yang lain, ya mat jaiz, contoh qalun an-nafi dalam salah satu wajahnya, ya bacaan ini dibaca dengan dua harokat saja. Ya ayyuhal mala, ya demikian. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga jenis mat ini adalah ya mat jaiz munfasil. Ya ayyuha adalah jenis mat jaiz munfasil. Adapun contoh pada ha tanbih adalah pada kata ha-antum. Ya. Di sini ha dengan antum ya. Walaupun secara tulisan tersambung ya, akan tetapi secara hukum ini keduanya terpisah, beda kata. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita lanjutkan setelah istirahat insyaallah masuk kepada mat silah dan mat lazim, mat arid dan seterusnya insyaallah setelah istirahat. Naktafi wa sallallahu wasallam ala nabika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.